Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penggunaan kalimat sehari-hari, kita sering menggunakan keterangan tambahan pada suatu kalimat seperti keterangan tempat, waktu, kondisi, sifat, dan sebagainya. Nah, keterangan ini digunakan untuk memperjelas maksud dari kalimat yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Contohnya kalimat, Qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Kalimat ini bisa diperjelas dengan menggunakan beberapa keterangan. Misalnya, Qama Zaidun amamal fasli. Zaid telah berdiri di depan kelas. Qama Zaidun appawilu. Zaid yang tinggi telah berdiri. Qama Zaidun fil masjidi. Zaid telah berdiri di dalam masjid. Beberapa contoh kalimat di atas menunjukkan maksud yang lebih jelas. Berbeda ketika sebelum ditambahkan keterangan tambahan. Dalam bahasa Arab, ada beberapa jenis keterangan tambahan yang bisa digunakan. Kita awali dengan membahas dua keterangan tambahan, yaitu yang wajib dalam keadaan majrur. Keterangan pertama, jar dan majrur. Keterangan kedua, mudhof dan mudhof ilaih. Pada bab 1, kita telah mempelajari huruf jar dan pengaruhnya terhadap suatu kalimat. Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka ia wajib dalam kondisi majrur. Majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata yang menjadikannya wajib dalam keadaan jar. Tanda asal jar adalah kasrah. Oleh karena itu, banyak kata dalam Al-Quran yang berharokat kasrah apabila didahului oleh huruf jar, sebagaimana yang telah disebutkan pada contoh dalam bab 1. Akan tetapi, tidak semua kata yang majrur itu diakhiri harokat kasrah. Ada juga yang diakhiri dengan fathah. Dan untuk kata yang berubah hurufnya, ditandai dengan huruf ya. Silakan perhatikan tabel berikut. Untuk jumlah mufrad, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, salamtu ala talibi. Untuk jumlah musanna, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, salamtu ala talibaini. Untuk jumlah jamak mudzakkar salim, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, salamtu ala talibina. Untuk jumlah jamak mu'anas salim, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, salamtu ala talibati. Untuk jumlah jamak taksir, keadaan ketika jar adalah kasrah. Contohnya, salamtu ala tullabi. Untuk isim khairu munsharif, keadaan ketika jar adalah fathah. Contohnya, salamtu ala ahmada. Untuk jumlah isim yang lima, keadaan ketika jar adalah ya. Contohnya, salamtu ala abika. Salamtu ala akhika. Untuk kata yang mu'arabnya dengan huruf, seperti tasniyah dan jamak mudzakkar salim, ketika jar tanda i'arabnya adalah ya. Adapun untuk yang mu'arabnya dengan harokat seperti isim mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'anas salim, semuanya berharokat kasrah, kecuali isim ghairu munsharif. Ketika jar, isim ghairu munsharif berharokat fathah. Dalam suatu kalimat, kita bisa menggunakan huruf jar sebagai keterangan tambahan. Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut untuk mengetahui peran huruf jar dalam kalimat. Untuk mufrad, contoh kalimatnya adalah Khadijatu jamilatun kalbadri. Khadijah itu cantik bagaikan purnama. Contoh lain, Zahabtu ilal maktabati. Saya telah pergi ke perpustakaan. Untuk tasniyah, contoh kalimatnya adalah Hamidun mudarrisun fil madrasataini. Hamid adalah guru di dua sekolah. Contoh lain, Sami'at Fatimatul Khobaro anis shadiqaini. Fatimah mendengar kabar dari dua orang jujur. Untuk jamak mudzakkar salim, contoh kalimatnya adalah As-shaumu junnatun lis-shaimina. Puasa adalah perisai bagi orang berpuasa. Contoh lain, Tabakhat al-ummur ruzza lis-shaimina. Ibu memasak nasi untuk orang berpuasa. Untuk jamak mu'anas salim, contoh kalimatnya adalah Al-hijabu wajibun alal muslimati. Hijab itu wajib atas muslimah. Atau contoh lain, Marortu bittalibati. Aku berpapasan dengan siswi-siswi. Untuk jamak taksir, contoh kalimatnya Yabhathul qaidu anir rijali. Panglima sedang mencari para laki-laki. Contoh lainnya, Roja'at tujaru minal aswaqi. Para pedagang pulang dari pasar-pasar. Untuk isim khairu munsharif, contoh kalimatnya Zahabal hujjaju ila makkata. Orang-orang berhaji pergi ke Mekah. Contoh lain, Marrat hindun bi ahmada. Hindun berpapasan dengan Ahmad. Selanjutnya, keterangan mudhof dan mudhof ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih adalah frase atau susunan kata yang terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih bukanlah sebuah kalimat yang sempurna. Karena frasa mudhaf dan mudhaf ilaih biasanya digunakan untuk menjelaskan asal atau kepemilikan dari isim yang pertama. Isim yang pertama yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhaf, dan isim yang kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhaf ilaih. Contoh mudhaf dalam bahasa Indonesia, misalnya kita kenal dengan frase cincin emas, artinya cincin dari emas. Pintu jati, artinya pintu dari jati. Buku Zaid, itu berarti buku milik Zaid. Dana umat, itu berarti dana milik umat, dan sebagainya. Contoh mudhaf dan mudhaf ilaih dalam bahasa Arab seperti kitabu Zaidin, buku Zaid. Dalam frase di atas, kata kitabu disebut dengan mudhaf, sedangkan Zaidin disebut dengan mudhaf ilaih. Ketika kita menyebut kitabu saja, maka cakupannya masih umum atau nakirah. Maksudnya buku ini bisa tentang apa saja atau buku milik siapa saja. Namun ketika kita menyebut mudhaf ilaihnya, maka jelas kepemilikan dari buku tersebut. Selain kepemilikan, mudhaf ilaih juga berfungsi untuk menjelaskan peruntukan. Contohnya, kitabul lughati, buku bahasa. Mudhaf ilaih al-lughati dalam frase di atas berfungsi sebagai penjelasan untuk buku yang sedang dibicarakan, yaitu buku untuk bahasa, bukan buku untuk sejarah, matematika, dan sebagainya. Karena sebetulnya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih mengandung makna li atau untuk. Sehingga asalnya bentuk kedua frase di atas adalah kitabun li Zaidin, bukunya Zaid. Kemudian kitabun lil lughati, buku untuk bahasa. Selain memiliki kandungan makna li atau untuk, mudhaf dan mudhaf ilaih juga mengandung makna min atau dari. Contohnya khatamu dhahabin, cincin emas. Maka bentuk asalnya sebetulnya adalah khotamun min zahabin, cincin dari emas. Kaidah-kaidah yang harus diperhatikan pada susunan kalimat mudhaf dan mudhaf ilaih adalah mudhaf tidak boleh bertanwin, baik domatain, kasrotain, maupun fathatain. Mudhaf tidak boleh dilekati al. Mudhaf ilaih harus dalam keadaan majrur. Mudhaf boleh rofa, nasob, dan jar sesuai kebutuhan. Berbeda dengan mudhaf ilaih yang wajib dalam keadaan jar, mudhaf tidak wajib dalam keadaan tertentu, karena disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, ana talibul ilmi, ja'a talibul ilmi, ra'aitu talibul ilmi, marartu bi talibil ilmi. Dalam keempat contoh di atas, kita bisa melihat bahwa mudhaf pada contoh pertama menjadi khobar, maka ia marfu. Contoh kedua menjadi fa'il, maka ia marfu. Contoh ketiga menjadi maf'ul bih, maka ia mansub. Dan contoh keempat menjadi jar, maka ia majrur. Silakan perhatikan contoh-contoh pada tabel berikut ini untuk memahami fungsi mudhaf dan mudhaf ilaih dalam suatu kalimat. Untuk mufrad, contoh kalimatnya kitabu Zaidin jadidun, bukunya Zaid itu baru. Contoh lain, ummu Hamidin ammatu Mahmudin, ibunya Hamid adalah bibinya Mahmud. Untuk tasniyah, contoh kalimatnya hukukul walidaini mamnu'un, mendurhakai kedua orang tua itu terlarang. Contoh lain, ishtara talibun qamusal lughataini, siswa membeli kamus dua bahasa. Untuk jamak mudzakkar salim, contoh kalimatnya Aisyatu ummul mu'minin, Aisyah adalah ibu kaum mu'minin. Contoh lain, addu'a'u silahul muslimin, doa adalah senjata kaum muslimin. Untuk jamak mu'anas salim, contoh kalimatnya ra'aitu aba'at-talibati, aku melihat ayah-ayahnya para siswi. Contoh lain, azmut-talibati qawiyyun, tekad para siswi itu kuat. Untuk jamak taksir, contoh kalimatnya Uthmanu amharut-tullabi, Utsman adalah siswa terpandai. Contoh lain, ahfadzul qur'ana fi madrasatil huffadzi, aku menghafal Al-Quran di sekolah para hufadz. Untuk isim khairu munsharif, contoh kalimatnya haqibatu ahmada jamiratun, tasnya Ahmad itu bagus. Contoh lain, akhu Aisyata abu Uthmana, saudaranya Aisyah adalah bapaknya Utsman. Demikian dars yang ke-9. Semoga bermanfaat.